Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mengamalkan sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, mengisi kekosongan yang seyogyanya yang mengisi Al-Ustaz Abu Daud hafizahullah, dikarenakan beliau ada udzur, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan isi tentang pembahasan masalah fikih dari kitab yang sudah atau sedang kita bahas sebelumnya, yaitu kitab Taisirul Allam Syarahu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas bab fil madhi wa ghairihi, bab tentang madhi dan yang lainnya. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, madhi ini naam hukumnya najis, sama seperti air seni. Dan madhi ini keluar, naam, itu mirip seperti mani, karena dilatar belakangi karena syahwat. Hanya saja terdapat perbedaan antara mani dan madhi kata para ulama, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau mani itu kental, kemudian keluarnya naam menyembur, kemudian setelah seorang mengeluarkan mani biasanya diiringi atau dibarengi setelah itu dengan rasa lelah, dan terdapat al-ladzah kata para ulama, naam lezat. Berbeda dengan al-madhi, walaupun sama-sama yang mendorongnya adalah asyahwat, kalau madhi itu terkadang seorang mengeluarkannya tidak terasa, ya, terkadang tidak terasa, dan seorang yang mengeluarkan madhi seperti seorang mengeluarkan air seni, tidak dibarengi rasa lelah setelahnya. Dan telah kita sebutkan hadis yang pertama pada bab ini, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kuntu rajulan mazza'an." Dahulu aku adalah seorang laki-laki mazza'an yang suka atau sering mengeluarkan madhi. Jadi madhi ini terkadang terkena ke sebagian orang, hatta an-nisa, ya, hatta wanita. Naam. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni. Kemudian aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan kedudukan anak perempuan beliau di sisiku, yaitu istri beliau. Dan istri beliau Fatimah radhiyallahu anha adalah putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, disebabkan inilah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu malu, enggan. Nah, untuk menanyakan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hal itu tidaklah menghalangi beliau untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang lain. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad. Kemudian aku menyuruh meminta bantuan kepada sahabat Al-Miqdad ibn al-Aswad. Fa sa'alahu. Kemudian sahabat Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum al-madhi, hukum air madhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahsilu zakarahu wa yatawaddha. Hendaklah dia mencuci kemaluannya dan hendaklah dia berwudu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari sebutkan ihsil zakaraka wa tawaddha. Cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Dalam riwayat Al-Imam Muslim tawaddha wandhah farjak. Berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, al-madhi ini na'am dihukumi oleh para ulama ya najis, dan dia termasuk hadas kecil. Ya, dia termasuk penyebab hadas kecil. Itulah diantara pula perbedaan antara seorang yang mengeluarkan madhi dan mani. Kalau seorang mengeluarkan mani, maka dia tertimpa hadas besar dan wajib baginya mandi. Ya, tidak cukup dia berwudu, karena hadas besar itu tidaklah bisa terangkat kecuali dengan mandi. Berbeda dengan al-madhi. Kalau al-madhi ini na'am menyebabkan seorang berhadas kecil, cukup dia berwudu, maka hadas kecil yang ada pada dirinya secara otomatis terangkat. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah. Ikhtilaful ulama, para ulama telah berselisih. Dhahabal Hanabilatu wa ba'dul Malikiyah ila wujubi ghusli dzakari kullihi. Para ulama dari kalangan Al-Hanabilah dan juga sebagian Malikiyah, mereka berpendapat wajibnya membasuh zakar seluruhnya. Ya, wajibnya membasuh zakar seluruhnya. Maksudnya ketika seorang mengeluarkan madhi itu, maaf ngomong, yang harus dibasuh seluruhnya kemaluannya. Nah, nanti yang disebutkan sebagian para ulama juga menyebutkan cukup basuh tempat ya atau area na'am yang mengeluarkan madhi, atau seperti seorang mengeluarkan air seni, tidak perlu semuanya dibasuh. Mustadillina bihadzal haditsi wa ghairihi. Mereka berdalil dengan hadis ini yang sedang kita bahas. Ya, karena disebutkan di sini nam disuruh ya dibasuh secara umum semuanya, bukan area na'am mengeluarkan madzi saja. Baik, insyaallah mafhum. Haitsu sarahat bi ghusli dzakari. Takala di situ disebutkan secara jelas, secara gamblang ya, disuruh membasuh zakar. Wa huwa haqiqatun yutlaqu alaihi kulluhu. Dan ini adalah maknanya secara hakiki. Yang dibasuh adalah seluruhnya, bagian seluruhnya. Wa dhahaba al-jumhur. Adapun jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat sebagian para ulama dari kalangan Al-Hanabila dan sebagian Malikiyah. Mereka berpendapat ila wujubi ghuslil mahali alladhi asabahu al-madyu. Mereka berpendapat wajib membasuh area, cukup area yang terkena madhi saja. Tidak seluruhnya dibasuh. Ya, cukup area itu saja. Li'annahu al-mujibu lil ghusli fayaktasiru alih. Karena itulah na'am yang wajib dibasuh dan cukup atasnya. Kata syarih di sini, wa qaulul awwal arjah, pendapat yang pertama yaitu pendapat dari kalangan sebagian Al-Hanabilah dan sebagian Malikiyah, ini yang lebih sahih. Yang lebih sahih itu adalah seluruhnya. Ya, seluruhnya, bukan ar-riyah yang terkena madzi saja. Di antara alasannya atau sisi pendalilannya, kenapa yang wajib dibasuh itu seluruhnya, bukan bagian yang terkena madzi saja? Alasan yang pertama, al-awwal anna ghuslahu huwal haqiqatu minal hadis. Bahwasanya membasuh zakar itu adalah makna yang sesungguhnya yang terkandung dalam hadis itu. Ya, jadi dipahami sesuai dengan apa adanya. Tidak ditakwil ke sana kemari, ya. Wa ghuslu ba'dhihi majazun yahtaju ila qarinatin qawiyatin. Dan membasuh sebagian zakar saja itu sesuatu kias yang perlu kepada qarinah yang kuat. Dan hukum asal suatu kata, suatu lafaz itu dipahami sesuai dengan maknanya. Sesuai dengan maknanya. Ya. Nah, barulah kalau tidak sesuai dengan makna aslinya dibawa dengan makna yang lain, itu harus ada qarinah. Nah, di sini tidak ada qarinah. Jadi kembali ke hukum asal, yang dibahas itu adalah, yang dibasuh itu adalah semuanya, bukan di bagian yang terkena madzi saja. Alasan yang kedua, kenapa yang dibasuh itu seluruhnya? Atsani anal madziya fih syabahun minal mani. Karena madzi itu serupa atau mirip dengan mani. Ya. Min nahiyati sababi khurujihima, dari sisi sebab keluarnya. Sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, sisi persamaan antara madzi dan mani itu yang melatar belakangi keluarnya itu karena syahwat. Ini sisi persamaannya. Ya, adapun perbedaannya sangat banyak. Ya. Sangat banyak dari sisi, ya, setelahnya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Wataqarabu launihima, dan warnanya itu mirip, ya. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Wa huwa asbahu ma yakunu jadabatun sughrah, maka madzi ini itu mirip dengan seorang yang janabah kecil. Jadi ada janabah besar, ada janabah kecil. Kalau janabah besar itu seorang harus mandi. Kalau janabah kecil, maksud oleh yang diinginkan oleh syarih di sini, pensyarah di sini adalah maksudnya bagian zakar itu dibasuh semua, dimandikan semua. Ya. Tidak hanya sekedar area yang terkena najis saja. Nah. Yaktasiru an ghuslil badani kullihi ala ghuslil farji. Maka mencukupkan dari membasuh seluruh badan hanya membasuh kemaluan saja. Ya. Nah, ini sisi yang kedua. Jadi kalau cuman dibasuh bagian area yang terkena madzi saja, ini tidak cukup. Karena seorang yang mengeluarkan madzi itu mirip seperti seorang yang mengeluarkan mani. Kalau mani membasuh seluruh badan, ya, mengeluarkan madzi cukup membasuh seluruh area ya zakarnya. Alasannya ketiga, kenapa membasuh seluruh area zakar itu diwajibkan? Atsalis annahu yatasarrabu min hararati syahwa wa nadahahu kullahu munasibun. Nah, keluarnya madzi itu karena disebabkan karena panasnya syahwat, gejolak syahwat. Maka dia harus disiram seluruhnya. Ya. Tujuannya apa? Liyataqallasa al-khariju bitadridihi. Untuk ya berhenti atau untuk mendinginkan. Jadi kalau dibasuh area zakar semuanya jadi dingin dia. Ya, paham insyaallah. Nah. Jadi ini kata syarih. Naam. Bahwasannya yang rajih ketika seorang mengeluarkan madzi itu harus dibasuh semua zakarnya, tidak mencukupkan hanya bagian yang terkena madzi saja, ya, dengan alasan-alasan yang telah kita sebutkan. Kemudian kata syarih di sini, ma yukhudhu minal hadis, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kuntu rajulan madza'an wa astahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi ila akhiril hadis. Faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini, najasatul madzi, najisnya madzi. Jadi madzi itu dihukumi najis, sama seperti air seni. Ya, air seni, air madzi, masuk pula ya wadi. Ya. Nah, ini juga najis. Adapun air mani, ya, para ulama menyebutkan suci. Ya, air mani itu suci. Hanya saja dia penyebab hadas besar. Jadi kalau masih ada bekas mani misalnya di jubah atau di baju kering, ini tidak mengapa. Karena mani itu suci. Ya, mani itu suci. Nah. Dan ini berbeda dengan darah haid, ya. Kalau darah haid itu najis. Kalau misalnya masih ada bercak darah terkena jubah seorang wanita, maka dia harus dikrok. Dikrok, kemudian dibasuh sampai dia hilang. Karena darah haid itu hukumnya najis. Nah, jadi madzi ini dihukumi najis seperti air seni. Wa annahu yajibu ghusluhu, dan bahwasanya tatkala seorang mengeluarkan madzi wajib dibasuh zakarnya. Dzakara ba'dul ulama, dan disebutkan oleh sebagian para ulama, annahu yu'fa an yasirihi lil masyaqqah. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya dimaafkan, ya, kalau yang dikeluarkan itu sedikit karena sesuatu yang berat. Allah taala alam biswab. Kemudian yang kedua, annahu min nawakidil wudu, bahwasanya madzi ini termasuk pembatal-pembatal wudu. Ya, pembatal-pembatal wudu itu banyak sekali. Nah, yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah keluarnya salah satu dari dua jalan. Ya, keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik jalan depan kubul maupun jalan belakang dubur. Ya. Apakah yang dikeluarkan itu adalah kotoran atau yang lain? Apa saja yang dikeluarkan dari jalan depan dan belakang, ya, maka dia pembatal wudu. Ya. Apakah itu bentuknya kotoran ataupun lain? Sebagai contoh misalnya seorang mengeluarkan batu ginjal misalnya. Ya, terkena penyakit ginjal. Alhamdulillah. Ya, tiba-tiba dia kencing, keluar batu ginjalnya. Ya, ini juga pembatal wudu. Atau seorang maaf ngomong, ya, pakai gigi palsu misalnya dari emas. Qadarullah pas makan tertelan ke dalam perut. Ya, tertelan. Kemudian pas dia buang air besar, keluar itu emasnya. Emas betulan ini. Nah. Ya. Lalu apa hukumnya? Apakah membatalkan wudunya? Iya. Ya, karena dia keluar dari dua jalan. Ya, begitu juga yang lain. Ya, walaupun yang dikeluarkan itu bukan najis bentuknya. Kalau dia keluar dari dua jalan, maka dia membatalkan wudu. Nah, termasuk pula pembatal wudu yang disebutkan oleh para ulama, ya, adalah buang angin, ya, buang air besar. Termasuk pula yang disebutkan oleh para ulama adalah pingsan, ya, mabuk. Termasuk pula yang disebutkan oleh para ulama adalah tidur yang nyenyak, ya, tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak itu adalah tidur yang tidak mengetahui lagi kondisi atau keadaan sekitar, betul-betul pulas. Nah, dan pembatal-pembatal yang lainnya disebutkan oleh para ulama. Li'annahu kharijun min ahadits sabilain. Kenapa madzi ini termasuk pembatal wudu? Karena dia keluar dari salah satu, ya, dari dua jalan, yaitu dari arah depan kubul. Kemudian faedah hadis yang ketiga dari hadis yang mulia ini, Wujubu ghusli dzakar, wajibnya membasuh zakar. Dan telah kita sebutkan cara membasuh zakar ini terjadi silang pendapat ya di tengah-tengah para ulama. Sebagian para ulama mencukupkan naam cukup di bagian yang terkena madhi saja ya. Naam, ada juga pendapat sebagian para ulama menyebutkan semuanya, semua zakarnya yang dibasuh. Kemudian waqad warada fi ba'dil ahadits wa ghuslul asnayaini, dan disebutkan di sebagian hadis itu termasuk pula membasuh dua yang dibawa zakar ya, ini disebutkan di sebagian hadis. Nah, yang keempat, annahu la yujibu ghuslul badan kal janabah wa huwa ijma'un, bahwasanya tatkala seorang mengeluarkan madzi tidak diwajibkan membasuh seluruh badan seperti seorang terkena janabah. Dan ini ijma' para ulama ya, jadi madzi itu sama seperti seorang mengeluarkan mani ya, tidak perlu mandi ya, berbeda dengan janabah. Yang kelima, di antara faedah hadis yang mulia ini, annahu la yakfi fi izalatil madzi al istijmaru bil hijarah, bahwasanya tidak cukup tatkala menghilangkan madzi itu kita beristijmar dengan kerikil seperti seorang buang air kecil. Jadi menurut pendapat sebagian para ulama, tatkala seorang mengeluarkan madzi itu tidak cukup ya menggunakan kerikil atau yang semisalnya. Nah, karena dia tidak sama seperti air kencing. Balla budda minal ma', bahkan ya harus dengan air. Allahu taala alam bisawab. Jadi ini faedah hadis yang mulia ini dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Al haditsu ar-rabi'u wal isrun. Hadis yang ke-24. An Abbad ibni Tamim. An Abdullah ibni Zaid ibni Asim al-Mazini qala syukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaih annahu yajidu syai' fis shalah faqala la yansurif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, muttafaqun alaih. An Abbad ibni Tamim, dari Abbad ibni Tamim. An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu. Syukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaih annahu yajidu syai' fi shalah. Ada seorang ya dilaporkan atau diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah permasalahan, annahu yajidu syai' fi shalah, bahwasanya orang ini mendapati sesuatu di dalam salatnya ya. Jadi dia di dalam salatnya seolah-olah naam mendengar sesuatu yang keluar ya, mendengar sesuatu yang keluar ya, seolah-olah dia seperti buang angin, tapi dia ragu. Mendengar hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqal la yansurif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, muttafaqun alaih. Jangan engkau berpaling, jangan engkau batalkan salatmu sampai engkau mendengar suara yang jelas atau mendapati bau, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Al-makna al-ijmali, makna secara global hadis ini, hadzal haditsu kama dzakara An-Nawawi rahimahullah min qawaidil Islam al-amati wa usulihi allati tubna 'alaiha al-ahkamul katiratu al-jalilatu. Kata syarih di sini, hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syaraf Abu Zakaria rahimahullah, min kuwaidil Islam al-amah. Hadis ini yang menjelaskan kepada kita di antara kaedah Islam yang umum, wa usulluhu, dan usul-usulnya, pokok-pokoknya, allati tubna 'alaihal ahkamul katsiratu al-jalilatu, di mana dibangun di atasnya hukum-hukum yang sangat banyak. Ya, hukum-hukum yang sangat banyak. Nah, di antara kaidah dari hadis ini yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwasanya waswas ya, itu tidaklah menghilangkan sesuatu yang yakin. Ya, waswas itu tidaklah bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Jadi pada hadis ini disebutkan ada seorang yang sedang sholat, kemudian ketika dia sholat dia merasa seolah-olah ada yang keluar ya, dari bagian kubul atau duburnya, dan dia terkena was-was, keraguan apakah memang betul-betul keluar atau tidak. Maka mendengar hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan sahabat itu untuk dia jangan membatalkan, jangan dia berpaling dari sholatnya sampai betul-betul dia yakin. Ya, sampai betul-betul dia mendengar sesuatu yang keluar, buang angin, atau mencium baunya. Kalau cuma sekedar was-was maka hendaklah ya dihilangkan. Jangan dianggap. Nah, ini diantara faedah di sini. Kata syarah di sini, wahiyya annal asla baqaul asyai al-mutayaqqanah ala hukmiha, al-mutayaqqinah ala hukmiha. Yaitu hukum asal segala sesuatu itu dibangun di atas keyakinan ya, berdasarkan hukumnya. Jadi segala sesuatu itu tidaklah bisa dibatalkan, tidaklah bisa digoyahkan, tidak bisa dihilangkan sampai betul-betul di atas keyakinan. Kalau sekedar was-was ya, kalau sekedar keraguan-keraguan, maka hukum tidak dibangun di atasnya. Jadi hukum itu dibangun di atas sebuah keyakinan, di atas hujjah yang jelas. Ya, sama seperti hukum takfir, tafsi', tabdi'. Ya, mengkafirkan seorang, membid'ahkan seorang, memfasikkan seorang. Tidak boleh kita mengatakan huwa ahlul fasik misalnya, huwa ahlul bid'ah, huwa al-kafir, dia orang fasik, dia ahlul bid'ah, dia orang kafir, padahal dia muslim. Ya. Dengan tuduhan-tuduhan atau persangkaan-persangkaan sampai betul-betul tegak hujah-hujahnya dan hilang mawane-mawane-nya. Karena hukum asal seorang muslim itu dia thiqah, terpercaya. Ya, ini hukum asal seorang muslim. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir hukum asalnya tidak terpercaya. Jangan mudah percaya sama orang kafir. Ya. Nah, hukum asal orang kafir itu tidak dipercaya. Nah, kalau seorang muslim hukum asalnya dia naam terpercaya ya, sampai nanti ya hilang atau berkurang ya kesikohannya ya, dengan disebabkan mungkin perbuatan-perbuatannya, kedustaannya atau kemaksiatan yang dia lakukan. Fala ya'dilu anha limujarradi asyukuki wadhunun, maka hendaklah dia tidak berpaling dari sholatnya hanya sekedar persangkaan-persangkaan, dugaan-dugaan. Ya, apalagi ketika kita sholat, ya sebelum sholat saja syaitan itu sudah berusaha untuk mengganggu kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-shalah adbar syaitan walahu durrat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dikumandangkan azan, apabila dikumandangkan azan, maka syaitan itu akan lari sambil dia buang angin untuk menutupi telinganya agar tidak terdengar azan. Ya. Jadi pas kita mau sholat saja dia sudah mulai mengganggu. Bahkan kita sebelum sholat pun ya sudah diganggu, diberikan rasa malas dari bangun tidur, ya diberikan rasa malas untuk berwudu. Nah, begitu juga ketika kita hendak ya sholat. Nah, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika azan itu dikumandangkan, syaitan itu akan lari ya, sambil dia menutup telinganya. Dan dari sini juga diambil faedah, kalau kita ingin mengusir syaitan, ya bisa kita dengan azan, ya bisa dengan azan menurut hadis ini, atau dengan ruqyah, ya dengan bacaan-bacaan yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Al-Quran. Ya, semua Al-Quran, bisa kita gunakan untuk ruqyah. Hanya saja ada sebagian ayat yang biasanya digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meruqyah. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila azan dikumandangkan, maka syaitan itu akan lari sambil dia buang angin. Kemudian apabila selesai, akbalat, dia kembali lagi. Ya, atuwibat, ya adbarat, kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dikumandangkan iqamah lagi, syaitan lari lagi. Ya, syaitan lari lagi. Kalau selesai iqamah barulah dia datang lagi. Ketika kita sholat diberikan was-was. Jadi ketika kita sholat itu syaitan akan senantiasa mengganggu kita, memberikan rasa was-was, sehingga terkadang ketika kita sholat ya lupa dengan bacaan, ingat dengan dunia, ya ingat dengan pekerjaan, ingat dengan masalah. Ujung-ujungnya kita lupa dengan bacaan kita, dan parahnya lagi kadang kita lupa jumlah rakaatnya. Ya, jumlah rakaatnya. Ini semua diantara sebabnya adalah was-was dari syaitan. Begitu juga tatkala kita sholat, terkadang juga diberikan was-was, ya, seolah-olah kita itu mengeluarkan sesuatu dari bagian depan atau belakang. Ini saya sepertinya mengeluarkan cairan dari depan. Sepertinya saya tadi rasa-rasa mengeluarkan angin. Ya, terus menerus dihantui, terus menerus ya dibisiki oleh syaitan. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, membimbing kita untuk menepis itu semua. Ya, itu semua adalah was-was dari syaitan. Hendaklah jangan kita batalkan ya salat kita sampai betul-betul tegak keyakinan. Ya, sampai kita mendengar sesuatu atau mencium bau sesuatu. Sawa'un qawiyatis sukut sukuku aw dha'afat, apakah persangkaan itu kuat ataupun lemah. Ya, selama itu sekedar persangkaan hendaklah jangan kita anggap. Madamat lam tasil ila darajatil yakin, selama itu tidak sampai kepada yakin. Kalau betul-betul sudah yakin ya baru kita batalkan. Ya apalagi kalau sampai kedengaran, ya. Nah, sampai kedengaran, sampai tercium baunya, ya. Orang yang sholat di sebelahnya parah kalau misalnya dia mengatakan tidak batal, ya. Suaranya kedengaran, bau. Nah, dia buang angin, baunya juga keciuman. Kemudian dia mengatakan ini masih was-was, ya. Nah, ini parah orangnya. Nah, wa amsilatu dzalika katsiratun la takhfa, dan contoh-contoh yang seperti ini banyak sekali, ya, tidaklah tersamarkan. Wa minha hadzal hadis, dan diantaranya adalah hadis ini. Kemudian kata syarih di sini, famadama al-insanu mutaqayyinan lit-taharah thumma syakka fil hadats fal aslu baqa'u taharatihi. Maka selama seorang itu yakin bahwasannya dia dalam keadaan suci, Tsumma syakka fil hadas, kemudian dia terhinggapi di dalam keraguan tentang hadas. Fal aslu baqa'u taharatihi, maka hukum asalnya adalah dia tetap suci. Ya, dia tetap suci. Nah, jadi kalau dia yakin suci kemudian masuk was-was, maka dia harus menguatkan hatinya, meyakinkan hatinya, saya masih suci. Ya, saya masih suci. Sama juga seperti orang yang terkena was-was, na'am, ya sudah sholat, kemudian dia terkena was-was tadi sudah mengambil air wudu atau belum ya. Terkadang juga ini kita dihinggapi yang seperti ini. Tadi anak dia sudah wudu belum ya? Ya, antum yakinkan diri antum. Kebiasaan antum seperti apa? Ya, biasanya kalau di rumah mayoritas manusia atau kaum muslimin itu berwudu. Kalau memang kebiasaan antum di rumah berwudu dulu baru ke masjid, berarti antum yakinkan diri antum, antum itu dalam keadaan suci. Ya, berbeda kalau misalnya memang kebiasaan antum ya berwudunya ketika di masjid, ini kebiasaannya. Ya, kemudian dia mengatakan atau menduga tadi ada sudah berwudu belum ya di rumah. Nah, kalau antum betul-betul yakin dan itu kebiasaan antum, ya ternyata antum sering berwudu di masjid, ya maka ya apa yang antum duga itu kecil kemungkinan. Karena kuat persangkaan atau kuat keyakinan antum berwudunya di masjid atau di sekitar masjid. Ya biasanya na'am sebagian orang berwudu itu ya tidak di rumah. Nah, jadi intinya segala sesuatu itu harus dibangun di atas keyakinan. Kalau misalnya datang was-was kepada kita, maka hendaklah kita tepis. Ya, jangan kita anggap, jangan kita larut terlalu larut, ya, berlarut-larut dengan dugaan-dugaan. Kemudian kata mu'alif di sini, wabil aksi, faman taqayyana al-hadats wa syakka fi at-taharah wal aslu baqa'ul hadats. Dan sebaliknya, kata Syarif di sini, barang siapa yang yakin dia sudah berhadats, kemudian dia ragu apakah suci, maka hukum asalnya dia berhadats. Jadi intinya segala sesuatu dibangun di atas keyakinan. Kalau dia yakin masih suci, maka ya dia dihukumi suci. Adapun was-was yang menimpahnya, hendaklah dia tepis, jangan dianggap. Dan sebaliknya, kalau dia yakin dia berhadats, ya, maka kalau dia ragu dalam keadaan suci, maka hukum asalnya dia berhadats. Apalagi kalau jelas-jelas buktinya, dia mengeluarkan sesuatu dari bagian depan, ya, dia mengeluarkan sesuatu dari bagian belakang, ya, jelas-jelas ada buktinya. Nah, kemudian kata mu'alif di sini, wa min hadza, maka oleh sebab itu ya, athiyabu wal amkinah fal aslu fiha at-taharah illa bi yaqini najasatiha. Oleh karena itu pakaian dan tempat yang dijadikan untuk ibadah itu hukum asalnya suci kecuali dengan keyakinan najisnya. Jadi tidak hanya kita harus yakin terhadap diri kita sendiri, kita juga harus yakin, ya. Ketika kita menggunakan pakaian, jubah atau yang semisalnya, ataupun tempat sholat, hukum asalnya suci. Itu hukum asal. Ya. Jangan kita karena mendapatkan was-was, kotor sedikit, ya kita katakan, oh ini sudah, ya tidak suci lagi. Ya, kotor belum tentu najis. Najis sudah tentu kotor. Ya, kotor itu belum tentu najis. Bahkan tanah, debu itu bisa digunakan untuk bersuci. Padahal kotor. Ya. Tapi bisa digunakan untuk salah satu alat yang mengangkat hadas. Ya, kita terinjak lumpur. Ya. Nah, berbeda pendapat para ulama itu kalau kita terinjak kotoran hewan. Ya, terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama tentang hukum kotoran hewan. Sebagian para ulama menyebutkan kotoran hewan itu mengikuti dagingnya. Kalau dagingnya haram dimakan, maka kotorannya najis. Kalau dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Sebagian para ulama yang lain menyebutkan, ya, kalau tidak ada dalil, hukum asalnya semuanya suci. Walaupun ya itu berasal dari kotoran yang tidak dimakan dagingnya, seperti kotoran kucing, kotoran cicak, ya. Nah, ini hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya, pendapat sebagian para ulama menyebutkan kalau tidak ada dalilnya yang menyebutkan itu najis, maka dikembalikan hukum asal. Ya. Dan tidak didapati dalil. Ya, tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan kotoran kucing, kotoran cecak. Karena ini kadang ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin dan menjadi pembahasan di tengah-tengah para ulama, apa hukumnya kotoran kucing, kotoran cecak, nanti lanjut ya kotoran lalat, ya, dan seterusnya dari hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Dan pendapat sebagian para ulama menyebutkan selama tidak ada dalilnya maka dibangun di atasnya hukum. Berarti walaupun dia tidak dimakan dagingnya, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya, maka dia tetap suci. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.